Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَجْهَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari senantiasa hidupkan hati kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hati yang merasakan, dari hati yang musyahadah menyaksikan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi, termasuk yang menggenggam diri kita, di mana semua panca indera kita masih berfungsi bukan karena kekuasaan kita, tapi kekuasaan Allah, di mana Allah izinkan kita. Mata masih bisa melihat, alham. Kaki masih bisa melangkah, alham. Kemana melangkahnya? Ini ke jalan surga, ke jalan neraka? Ya, yakin ke jalan surga? Harus yakin. Tanpa keyakinan, maka tidak ada kekuatan. Yakin itulah yang mendorong kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di hari Ahad, kita dimampuhkan, Allah gerakan hati kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman-taman surga. Sebab majelis ilmu dan majelis zikir adalah taman-taman surga. Betah di taman surga? Ibu-ibu betah di taman surga? Saking betah, awas ada yang ngantuk. Saking betah, awas ada yang ngobrol. Ya, di awas-awas ini. Kalau bapak-bapak biasa ada penyakitnya ngantuk. Ya. Saking tahajudnya, tahajud apa nonton sepak bola jam 2. Kalau ibu-ibu ada penyakitnya ngobrol, awas hati-hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bangsa ini, negeri ini yang mayoritas muslim, ya disoroti oleh WHO ini, kok virus coronanya enggak masuk. Siapa yang menangkalnya ya? Padahal negara terdekat ada Singapura, ada Malaysia. Sekarang sudah sekian puluh negara yang terjangkit virus corona. Jangan-jangan nanti ada virus Corolla. Hati-hati yang punya mobil Corolla tuh. Corona sudah dapat. Itu sebetulnya Allah memberikan peringatan besar bagi umat manusia. Kalau di zaman para nabi, sebelum nabi akhir zaman, itu sudah diazab. Diazab itu habis. Kaum Lut, Samud, Ad, yang disebut azab itu sampai diluluh lantahkan, ditelan bumi penduduknya. Itu namanya azab. Tapi bagi nabi akhir zaman, nabinya pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh makhluk, seluruh alam. Maka bagi umat akhir zaman, semua umat nabi, mau yang Kristen, mau yang Buddha, itu umat nabi. Artinya kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diturunkan azab, tapi ditunda nanti sampai hari kiamat. Kalau azab diturunkan, habis penduduk bumi yang melakukan kemungkaran-kemungkaran itu, dosanya dipertontonkan, namanya munkar. Kemungkaran. Kalau azab bagi kaum nabi terdahulu, sudah lenyap umat itu. Sampai orang yang tidak iman, yang kafir pun dapat rahmat. Sebab diutusnya nabi akhir zaman ini. Dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir At-Tabari, salah satu rahmat Allah dari Ar-Rahman kepada yang tidak beriman, ditundanya azab sampai hari kiamat nanti. Nah, virus corona ini hanya peringatan-peringatan besar bagi umat manusia yang tidak beriman. Mudah-mudahan kita semua dijaga kaum muslimin. Virus corona bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Sampai orang Cina pakai cadar. Ya, ditutup mukanya, ditutup seluruh tubuhnya. Baik yang terjangkit maupun yang belum takut tuh. Ya, mudah-mudahan menjadi peringatan. Kalau jadi peringatan, jadi ingat manusia. Baru melawan virus saja, ya, angkat tangan, give up. Dalam ilmu tasawuf, dalam agama kita, ada yang lebih hebat daripada virus corona. Apa? Penyakit hati. Virus corona baru memakan kurang lebih 1.500 orang yang meninggal. Tapi kalau virus penyakit hati, hasad. Ya. Ibu tahu hasad? Cemburu, iri, tetangga beli parabola, dia beli paramek. Pusing, tetangganya maju. Cari kemana dukunnya itu katanya. Berani memfitnah, itu penyakit yang lebih parah daripada virus corona. Hubburi asah, cinta kepada kekuasaan. Lihat, terjadi peperangan-peperangan karena kekuasaan. Berani mengorbankan rakyatnya sendiri demi politik, demi kekuasaan. Di Libya, berapa juta yang meninggal? Berapa ratus ribu di Suriah? Yang eksodus, berapa juta yang keluar? Apa penyakit hati itu? Bukan virus corona. Kekuasaan, ambisi kekuasaan, kedudukan, kesenangan duniawi di balik kedudukan itu. Saudara dengan saudara berperang. Rakyat jadi korban. Di beberapa negara yang mayoritas muslim negaranya di Timur Tengah mengalami kondisi yang berbahaya. Nabi sudah menyebutkan penyakitnya bukan corona yang ada di Wuhan, tapi penyakit Wuhan. Wuhan dengan Wuhan dekat gak? Jadi 15 abad yang lalu Nabi sudah menyebutkan virus yang berbahaya bukan corona, bukan di Wuhan, tapi Wuhan. Apa? Cinta gila terhadap dunia. kalau sudah gila kan gak tahu dirinya siapa. Namanya apa? Gila. Tasawuf menyebutnya hubbu dunia. Nabi menyebutkannya hubbu dunia. Mental, penyakit jiwa, penyakit mental, gila dengan dunia. Lupa kepada anak, lupa kepada keluarga. Kalau sudah terjangkit penyakit apa? Wahan. Dan wahan ini bukan hanya di Wuhan saja. Di mana saja? Di mana saja manusia bisa terjangkit penyakit wahan? Penyakit wahan itu lemah mentalnya karena hubud dunia. Tergila-gila dengan dunia, lupa kepada Allah, lupa ibadah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, baik dari penyakit hati maupun penyakit zohir, termasuk virus corona. Allah jaga kita semua. Amin ya Rabbal. Makanya sekarang sepi pariwisata. Bali yang tadinya nomor satu ya, di Indonesia, bahkan di dunia, sepi. Penerbangan sepi, membuat ekonomi jadi lemah. Ini adalah hakikatnya peringatan bagi umat manusia. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita akan melanjutkan materi dari Arba'in yang lalu tentang tujuh pendakian atau yang disebut dengan sab'u aqobat, tujuh pendakian dalam proses ibadah, torikul ibadah. Sebab misi terbesar, misi utama kita lahir ke dunia ini beribadah kepada Allah. Kita harus tahu seperti apa perjalanan atau proses ibadah yang sebenarnya. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebelum wafat, menjelaskan, mendeskripsikan tentang proses perjalanan ibadah yang sesungguhnya. Bukan ibadah-ibadahan, tapi ibadah yang hakiki, ibadah yang sesungguhnya. Ada berapa pendakian yang harus kita selesaikan dalam proses ibadah? Ada berapa? Anak santri ada berapa? Ada 7. Di TPRI juga sudah pendakian yang kedua. Jadi kita harus menyelesaikan pendakian dalam proses ibadah kita sampai usul tersambung kepada Allah. Kita murojaah, kita review sedikit. Mana yang 7 itu? Pertama adalah pendakian atau aqobah ilmu dan ma'rifat. Kenapa disebut aqobah atau pendakian dalam proses ibadah itu? Karena menurut nafsu kita ringan apa berat ibadah itu? Datang ke sini, apalagi yang dari Bekasi, mana yang dari Bekasi? Nanjak apa mudun kalau ngaji? Nanjak apa mudun? Menuju jalan surga itu nanjak apa mudun? Berat atau ringan? Kalau jalan-jalan pelesiran, berat apa ringan? Nanjak apa mudun? Kalau shopping ibu-ibu, apalagi dikasih, ya bukan dengan uangnya saja, dompetnya dikasihkan, dengan kartunya dikasihkan. Ya. Seneng apa susah? Kan ini setuju semua ini. Tapi kalau ibadah menuju kepada Allah, Allah uji dengan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita merasa berat menjalankan ibadah itu. Nabi bersabda, "Ala innal jannata huffat bil makarih, ala wa innan nara huffat bis syahawat." Ketahuilah sesungguhnya jalan menuju surga itu, ibadah itu proses jalan menuju surga. Hufat, diliputi, dikepung bil makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Kalau enggak maksain, jadi enggak ke sini. Ya. Ala wa innan naro hubbat bisyahawat. Sebaliknya, ketahuilah jalan menuju neraka itu hubbat, dikepung bisyahawat, dengan kesukaan nafsu kita. Nah, ini Nabi menjelaskan. Maka Imam Al-Ghazali dalam mendeskripsikan tariqul ibadah, jalan ibadah itu harus menyelesaikan 7 akobah. Akobah itu pendakian. Disebut akobah karena terasa berat ya, dalam menjalankan prosesnya. Akobah yang pertama apa? Akobatul ilmi wal ma'rifah. Kita harus terus istiqomah mencari ilmu dan mengenal kepada Allah. Siap istiqomah pengajian arba'innya? Di sini ada pengajian mingguan, hari Ahad pagi. Ada malam Jumat, zikrul makhsus. Ada bulanan arba'in di Tasikmalaya, minggu ketiga. Di Jakarta, arba'in juga minggu atau Ahad pertama. Supaya apa? Kita selesaikan sampai akhir hayat pendakian yang pertama, akobah yang pertama, yaitu kita harus nuntut ilmu dan ma'rifat mengenal kepada Allah sepanjang hidup kita. Ini yang pertama, karena ini mengulang, tidak akan panjang-panjang. Maka jadikan oleh kita semua agenda pengajian kita seperti agenda yang lain. Ada agenda, apa biasanya tuh ibu-ibu yang namanya sosialita gitu. Ibu-ibu gaul. Ada acara arisan. Seneng kalau arisan itu, apalagi dapat. Ada acara apa lagi? Shopping, ya penting belanja. Asal yang dibutuhkan dan bermanfaat. Jangan berlebih-lebihan. Nah itu semua manage waktu kita dengan sebaik-baiknya, termasuk majelis ilmu dan zikir itu jadikan agenda utama, jadwal utama dalam hidup kita. Siap semua? Makanya yang untung jadi santri di sini. Alham, ngajinya kapan? 24 jam ngajinya. Santri kita alhamdulillah sholat berjamaah terus 5 waktu. 5 waktu kali 1 tahun berapa? Tuh udah lupa lagi ngitungnya. 1 tahun tuh kan dibulatkanlah 360 hari. Kali 5 waktu berapa? Berapa? 1.800 kali sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah beruntung jadi santri. Kali mesantrennya 6 tahun. 1.800 kali 6. 10.000. 800 kali. Betapa untung jadi santri. Sayang kata yang sekarang dulu lagi mudanya ngemesantren. Aduh sayang. Coba kalau mesantren 6 tahun. 10.800 kali sholat berjamaah di masjid. Bekal kita pulang kepada Allah. Ditambah jadi mahasantri, mahadali, 4 tahun. Jadi berapa? Jadi 10 tahun kali 360 kali 5, berapa? Itu ngitung pahala, ini susah ya. Sudah ketemu belum? 10 kali 360 kali 5. Ya? Berapa? 18.000. Benar? Ya? 18.000 kali sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Tambah lagi sudah jadi mahasantri, nikah di sini, jadi guru di sini. Umurnya 63 tahun. Berapa? Alhamdulillah, ya harus dimotivasi. Sebab hari kehidupan dunia ini yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun alpa dari ibadah. Karena akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Jadi yang pertama, akobah yang pertama, ilmu dan ma'rifat. Maka kuncinya mulajamah, istiqomah di majelis ilmu, di majelis zikir, tambah ilmu, tambah ma'rifat, mengenal kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, akobatu taubah. Harus banyak taubat kepada Allah setiap saat. Taubat itu jangan nunggu lebaran, itu namanya sungkem kalau nunggu lebaran. Taubat itu setiap saat, setiap hari, supaya selalu dibersihkan oleh Allah. Ya, orang yang rajin taubat kepada Allah akan diberikan tiga keutamaan. Pertama, rasa bingungnya, gundah gulanahnya diganti dengan ketenangan. Yang kedua, problematika kehidupannya diganti dengan makhroja, solusi dari datangnya dari Allah. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki di luar sangka kita sebagai hambanya. Allah yang mengatur jalan dan pintu-pintunya. Pintu yang sedang kita jalankan, bab usaha kita, misalnya hanya jadi karyawan, hanya jadi pegawai negeri. Tapi pintu dan jalan rezeki yang Allah datangkan dari pintu yang kita tidak mengetahuinya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, akobah yang ketiga apa? Akobatul awaiko. Awaiko. Kita harus menyelesaikan pendakian yang ketiga, yaitu kita akan menghadapi penghalang dalam ibadah. Jadi ibadah kita akan dihalang-halangi. Ada berapa? Ada empat yang akan menghalangi proses ibadah kita. Maka kita harus mendakinya, artinya harus mampu mengatasinya. Mana yang empat? Yang pertama yang akan menghalangi ibadah kita adalah ad-dunya, kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi yang jumlahnya enggak bisa dihitung, kesenangan duniawi itu. Maka kita harus bisa mengatasinya. Bagaimana kesenangan duniawi itu tidak membuat hati kita lalai dari Allah. Tipsnya untuk mengatasinya adalah dengan az-zuhdu anid dunya, harus hidup zuhud. Sikap kita harus zuhud. Zuhud itu apa? Ya, banyak definisi. Yang mudah, kalau kita memegang dunia, baik itu harta, jabatan, genggam dengan tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau kita punya mobil, dicintai di dalam hati. Atau lagi sholat teh, tergambar apa? Mobil. Jadi lalai. Jadi lupa diri. Maka tips untuk menanganinya, untuk mengatasi dari kesenangan dunia itu dengan cara sikap zuhud. Orang zuhud itu disebutkan la taproh bil maujud wala tahjan bil mafqud. Salah satu tanda orang yang zuhud itu, kalau diberi yang maujud, yang ada, pemberian dari Allah, materi yang ada, la taproh, tidak lupa diri, tidak beroporia, tidak berlebih-lebihan gembiranya itu. Wala tahjan bil mafqud, ketika hilang diambil lagi oleh Allah, la tahjan, enggak begitu sedih. Nah, sudah bisa apa belum ini? Ibu-ibu sudah bisa belum? Kalau belum berarti belum zuhud hati kita tentang dunia. Sebaliknya kalau tidak zuhud dengan dunia, tadi penyakit yang mematikan, hubudunia. Hubudunia, tergila-gila dengan dunia. Harus diganti dengan zuhud ani dunia. Jadi dunia itu tidak dijadikan alat, tidak dijadikan tujuan, tapi dijadikan alat atau media saja. Jadi pejabat, jabatan itu ingat bukan tujuan, bukan segala-galanya, alat. Jadikan media pengabdian diri kita kepada Allah. Dikasih perusahaan oleh Allah, jangan jadikan tujuan. Perusahaan itu jadikan alat dan sarana kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, faktor yang akan menghalangi ibadah kita dalam aqobatul awa'ik adalah al-khalqu makhluk, manusia. Ini kebanyakan manusia yang ngajak kepada ibadah atau mengajak kepada selain ibadah. Walakinna aktsaron nasi yajhalun. Tadi sudah disampaikan dalam surah Ar-Rum. Akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas yajhalun, tidak mengenal agama Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal aturan yang benar yang datangkan oleh Allah. Otomatis kebanyakannya seperti itu. Maka manusia akan menjadi penghalang ibadah kita. Ada orang yang mau beribadah tapi malu sama orang. Ada yang gitu enggak? Ada, berarti dia terhalang ibadahnya dengan apa? Dengan omongan orang lain, dengan sikap orang lain. Aduh gengsi ya kalau ibadah. Nanti disebut Pak Haji, nanti disebut Bu Haji. Makanya bagaimana tipsnya? Yang pertama, hati-hati dalam bergaul, mencari teman, komunitas. Sebab persahabatan itu diumpamakan seperti angin. Tahu angin? Angin lewat ke bunga-bunga yang harum. Angin itu jadi apa? Jadi harum. Angin lewat ke tempat sampah yang busuk, yang bau. Angin berubah jadi apa? Jadi bau. Itulah gambaran persahabatan, dampak atau pengaruh positif maupun negatif dari pergaulan sesama manusia. Apalagi di zaman hari ini, orang menyatakan zaman apa namanya? Zaman now, zaman medsos, zaman milenial. Ada zaman apa lagi? Di mana dunia ini tidak punya sekat sekarang. Dunia tidak punya pintu. Menyatu manusia itu dari sisi komunikasi. Menyatu tanpa batas. Maka otomatis kalau salah kita, tidak hati-hati dalam mempergunakan media sosial kita, walaupun orang Sunda kelakuannya bisa seperti orang Amerika. Maka makhluk ini bisa menjadi penghalang dari proses ibadah kita. Tipsnya adalah at-tazarrud anil khalqi. Bagaimana hati kita berpaling, kemudian mencari komunitas yang mendorong ibadah kita. Nabi berpesan, wa mujalasatus solihina fudola. Yang harus dicari adalah majelis orang-orang yang soleh, yang memiliki keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini singkat-singkat ini sudah soalnya. Yang ketiga, yang akan menghalangi ibadah kita dalam proses perjalanan ibadah kita, yang ketiga adalah setan. Disebutkan diulang-ulang dalam Al-Quran, aduwul lakum, setan itu musuh kalian, hei manusia. Sebagai musuh kita, yang akan menipu daya. Maka tips untuk menangani, mengatasi tipu daya setan adalah wa muharobatuh. Muharobah, selalu menggenerangkan peperangan dengan setan. Jadi jangan ada kata-kata damai. Kalau kata-kata damai dengan setan, nanti lagi ngajinya ngantuk. Nah, berarti dia sedang berdamai dengan setan. Di sampingnya teh setan, dielus-elus. apalagi pakai bantal. Berarti dia tidak menggenderangkan perang dengan setan. Bapak ibu sekalian pernah lihat setan enggak? Pernah lihat setan enggak? Setan jin pernah kelihatan enggak? Yang membisikkan keburukan, kejahatan, tiba-tiba membunuh orang saja. Ya, enggak kelihatan. Setan ngelihat kita. Tuh. Setan bisa masuk ke dalam hati kita kalau ada pintunya. Apa pintu setan? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ajaibul Qalbi, hati bisa dimasuki oleh setan. Kalau hati sudah dikuasai oleh setan, semua panca indera kita tergantung setan. Kalau ada pintunya, kata Imam Al-Ghazali, pintunya adalah penyakit hati. Coba kalau orang ada suudon di hati kita, buruk sangka. Nah, kalau sudah buruk sangka kan, setan masuk ke dalam hati kita. Kalau dalam hati kita ada penyakit hasad, cemburu, iri terhadap nikmat orang lain, itu menjadi pintu setan masuk ke dalam hati. Kalau dalam hati kita ada penyakit al-hikdu, al-hikdu itu dengki, maka itu pintu setan masuk ke dalam hati kita. Sementara kita jangankan masuk ke hati setan, melihat setan pun gak bisa. Hebatnya setan? Hebat gak? Manusia nih masih kalah nih. Apa senjata yang diberi oleh Allah untuk mengalahkan setan? Dimana hati kita harus ikhlas. Baru kita tidak akan tertipu oleh setan. Kalau pingin lihat temannya setan, banyak. Ibu-ibu pingin lihat temannya setan. Tapi jangan lihat ke yang di sampingnya. Bapak ibu-ibu pingin lihat teman setan enggak? Pingin lihat teman setan? Ada, Al-Quran menyebutkan, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Perhatikan bimbingan Quran. Sesungguhnya orang yang membubazirkan, waktu dimubazirkan, makanan dimubazirkan, harta dimubazirkan, itu adalah temannya setan. Tuh, kalau temannya setan bisa kelihatan. Siapa yang suka membubadirkan? Jangan sambil pada lihat ini. Beli makanan, brek seabrek, enggak dimakan. Ke tetangga, bahil juga. Lupa, enggak ingat ke tetangga. Akhirnya sampai masuk tong sampah. Itu adalah temannya setan. Temannya siapa? Temannya setan itu. Jadi kalau temannya setan gampang bisa dilihat. Maka kita jangan sampai menjadi temannya setan, yaitu tukang membubazirkan. Yang keempat, yang menghalangi ibadah kita atau aqobatul awaiqo, pendakian yang keempat, pendakian yang menghalangi ibadah kita, yang keempat adalah apa? An-nafsu, nafsu, hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian punya hawa nafsu? Punya nafsu makan? Punya nafsu tidur? Punya nafsu ngantuk? Yang mau ngantuk, kecemes juga ini. Itu bagian dari nafsu. Nafsu main, nah nafsu kita, tipsnya mengatasinya supaya nafsu kita tidak menjadi penghalang ibadah. Mujahadatun nafs, kita harus memerangi hawa nafsu kita, artinya menundukkan hawa nafsu kita, jangan kita yang tunduk dengan hawa nafsu kita sendiri, celaka. Hawan muttaba' Nabi menyebutnya, ya, hawan muttaba' itu nafsu yang terus menerus diikuti. Jadi hawa nafsu kita bisa menjadi penghalang ibadah. Tips untuk mengatasinya, apa namanya? Mujahadah. Apa mujahadah itu? didik hawa nafsu kita, tundukkan hawa nafsu kita. Jangan kita yang tunduk dengan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu sifat dan wataknya itu pertama tidak mau diatur. Jadi Allah ciptakan dalam diri kita ada hawa nafsu di mana sifatnya itu tidak mau diatur. Yang kedua, tidak terukur. Sudah tidak mau diatur, tidak terukur lagi keinginannya. Sudah satu pingin, sudah dua pingin, sudah seratus pingin. Kerasa enggak? Kerasa enggak nafsu kita bawaannya? Caranya adalah tundukkan, atur nafsu kita dengan aturan agama. Biar mau diatur si nafsu kita. Selesai tah akobah yang keberapa? Yang ketiga, yaitu akobah pendakian menghadapi penghalang ibadah. Nah sekarang yang baru ini akan dibahas adalah akobah yang keberapa? Yang keempat namanya akobatul awarid. Awarid, awarid arodo artinya pendakian yang mengganggu konsentrasi ibadah kita. Ini nih, kita harus diperdalam ini. Kalau tadi hanya murojaah, mereview dari pengajian Arba'in bulan yang lalu. Jadi dalam proses ibadah, saking mahalnya ibadah itu, kita akan mendapatkan gangguan-gangguan batin. Ya, akan mendapatkan apa? Gangguan. Imam Ghazali menyebutnya aqobatul awarid. Kita akan menghadapi gangguan-gangguan dalam ibadah. Ada berapa? Ada empat pula. Tulis. Yang pertama adalah ar-rizku, urusan rizki. Terasa enggak urusan rizki mengganggu ibadah kita? Awal bulan, pas lagi sholat, lagi bau baca Quran, tagihan. Ya, tagihan apa? Tagihan uang sekolah pesantren. Tagihan listrik. Tagihan cicilan motor. Perhatikan, rizki itu sesuatu yang tidak akan bisa lepas dari diri kita sepanjang hidup kita. Bisa lepas gak dari rizki? Lari ke gua, kemana? Gak bisa lepas. Rizki untuk makan, untuk istirahat, sandang, pangan, papan. Rizki itu melekat kebutuhannya. Maka bagaimana tips untuk mengatasi supaya urusan rizki ini tidak mengganggu konsentrasi ibadah kita? Yang pertama adalah perhatikan usaha yang zohir. Yang pertama, usaha yang zohir mengatasinya adalah bahwa pengeluaran kita jangan melebihi pendapatan kita. Nah, ini yang sering jadi masalah itu, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pepatah Melayu, besar pasak daripada tiang. Ai pasakna segede tiang, ai tiangna segede pasak. Nah ini terutama ibu-ibu yang bagian memanage keuangan bendahara bagi bapak-bapak semua. Bendahara bukan? Oh. Maka usaha lahiriah kita mengatasi jangan sampai rizki mengganggu ibadah, manage dengan baik urusan rizki. Pendapatan kita dihitung, jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Ujungnya apa nanti? Minjem, minjem, minjem, minjem. Nah kalau sudah terlilit utang, di sini bencana besar. Sering orang bukan jadi pembelajaran, mengambil pembelajaran karena kesalahan, tapi sering malah jatuh kepada putus asa. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang yang nyari-nyari dukun supaya bisa langsung membayar utangnya tuntas. ini sudah berbahaya, malapetaka kalau urusan rizki ini sudah salah kaprah di dalam menyikapinya. Ya, ibu-ibu tahu pendapatan suami kita? Tahu enggak? Kok ini pura-pura enggak tahu? Maka atur dengan baik, jangan sampai pengeluaran kita melebihi daripada pendapatan kemampuan suami kita. Itu usaha yang lahir. Kemudian kedua, usaha yang batin adalah tawakal kepada Allah urusan rizki. Tawakal itu wakilkan, usaha maksimal saja. Tapi hati menggantungkan, mewakilkan urusan rizki kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah zat sang pemberi rizki. Hakikatnya dari siapa? Allah. Siapa yang bagi-bagi rezeki? Hakikatnya Allah. Maka hati kita harus tawakal kepada Allah. Di balik usaha kita yang halal dan maksimal. Lalu yakini kalau Allah telah menetapkan rezeki kita untuk kita tidak akan ketuker. Nah, ini di zaman persaingan sekarang. Tukang emas dengan tukang emas. Tukang apa lagi? Baso dengan baso. Tukang bangunan dengan tukang bangunan. Aduh, jangan-jangan rezekiku ketuker nih sama apa? Pesaing baru. Nah, ini yang tidak tawakal kepada Allah. Seolah-olah rezeki itu diusahakan oleh sendirinya, tidak ada yang ngatur secara hakikat. Enggak bakalan ketuker kalau Allah telah menetapkan layak rezeki itu untuk kita. Tidak akan bisa diambil oleh siapapun juga. Karena hakikatnya yang membagi rezeki adalah siapa? Allah. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi profesi dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, tumbuhkan dari tawakal, makna tawakal itu bahwa gudang rizki Allah tidak akan pernah berkurang apalagi habis. Kira-kira ya, gudang rizki Allah yang disiapkan bagi kita bakalan habis enggak? Jangankan habis, berkurang pun enggak. Kita harus yakin di situ. Kalau gudang kita bisa habis, tapi gudang Allah tidak akan pernah berkurang apalagi habis. Nah, ini untuk memupuk tawakal kepada Allah. Jadi yakini bahwa Allah yang sang pemberi rizki. Yang kedua, kalau Allah tetapkan rizki tidak akan ketukar dengan rizki orang lain, tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Jadi urusan rizki ini awas, karena sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan. Masalah bisnis, ya. Masalah ma'isyah, profesi, ini menjadi penting bagi kita. Maka kita harus benar-benar bisa memahami dan mengatur urusan rizki ini. Bapak, ibu-ibu, mending kaya tetapi, apa ya pertanyaannya nih? Mending kaya harta tapi miskin hati, mau enggak? Kaya hati, miskin harta, mau? Miskin hati, hati miskin harta. Itu aya pulungeuneun. Orang Bekasi ngerti enggak taya pulunganin? Kata orang Betawi, babak belur itu. Hatinya miskin, hartanya miskin. Yang terakhir mau enggak ini? Kaya hati, kaya harta. Itu santri yang di atas mau enggak? Mau dapetin yang gitu enggak? Tepat pilihannya itu. Setuju semua? Tapi susah orang begitu. Tuh pakai tetapi ini. Sebab kalau Allah bukakan harta, suka menutup hati. Pada umumnya begitu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang aku khawatirkan kepada umatku bukan kemiskinan, tetapi kekayaan. Berarti gak boleh kaya. Bukan gak boleh kaya, hati-hati. Ketika Allah bukakan harta, suka menutup hati. Hati jadi gelap. Coba bapak-bapak, kalau naik mobil turung-tung dengan naik mobil, apa tuh yang kemarin dibeliin tuh? Alphard. Kira-kira mana yang jadi gini? Pegang kuncinya aja udah gini. Baru pegang kuncinya, megang bukan punya dia. Yang ngicilannya orang kok. Baru megang kuncinya aja udah. Tuh, baru megang itu. Dunia tuh begitu. Makanya harus hati-hati. Bukan gak boleh kaya, tapi hati-hati. Bukan gak boleh jadi pejabat, hati-hati. Nabi sudah menjelaskan itu. Karena itulah watak dari dunia. Makanya tergantung kitanya. Contoh yang sangat populer. Sahabat Nabi, siapa yang miskin tapi ahli ibadah? Sa'labah, rajin ibadah walaupun miskin. Tapi akhirnya gak sabar juga. Minta kepada Nabi supaya doakan kaya. 3 kali minta, Nabi menolaknya. Karena dilihat kalau diberikan kekayaan watak seperti ini, maka akan apa? Muncul sombongnya. Nabi diperlihatkan apanya? Mata hatinya. Jadi para nabi itu melihat mata hatinya, bukan melihat penampilannya. Hatinya dulu yang dilihat. Para mursyid itu yang dilihat bukan penampilannya dulu, hatinya dulu. Ternyata ini dilihat oleh Nabi hatinya, si Sa'labah ini membahayakan. Lebih baik miskin tapi ahli ibadah. Akhirnya maksa. Akhirnya supaya jadi pelajaran dikabulkan si Sa'labah itu. Asalnya punya domba 2, suami dan istri. Kok domba suami istri ini? Jantan dan betina. Ditikahkanlah. Berkembang biak. Setelah domba banyak dibeliin onta. Ontanya pun suami istri. Ditikahkan, berkembang biak. Sholat yang tadinya 5 waktu berjamaah tinggal maghrib doang. Sudah 5 waktu hilang tinggal Jumatan. Jumatan hilang tinggal Idul Fitri dan Idul Adha. Kenal ke masjid itu 1 tahun 2 kali. Siapa itu? Jangan ada yang kesinggung ini. Siapa namanya? Sa'labah. Lebih baik miskin harta tapi kaya hati. Dibalik ketika kaya harta, miskin hati. Miskin dari iman. Sempit hatinya dari petunjuk Allah. Gelap hatinya. Beda dengan Nabi Sulaiman. Allah berikan singgasana, Allah berikan kekuasaan, bahkan jin pun tunduk. Semakin malu kepada Allah, semakin pandai bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha. Ya Rob, ajarkan kepadaku supaya aku pandai bersyukur. Sudah pandai bersyukur, masih minta diajarkan supaya tambah lagi pandai bersyukur. Ini banyak muka-muka baru ini. Ya, tiap pengajian muka baru terus ini banyak. Alhamdulillah. Mau dengar cerita enggak? Mau dengar cerita enggak? Tentang Nabi Sulaiman. Ini walaupun sudah 2 kali dengar, ketika menyebut para nabi itu turun rahmat Allah, berguguran dosa-dosa kita. Semangat beribadah karena diberikan contoh oleh Allah, makhluk orang yang terbaik. Mau ceritanya? Itu Nabi Sulaiman, bahkan digambarkan dalam Al-Quran, kekuasaannya bukan hanya manusia, jin pun di bawah kekuasaannya. Satu waktu Nabi Sulaiman ya mau melihat rakyatnya. Kemudian beliau diberikan mukjizat oleh Allah menundukkan angin. Angin ditundukkan supaya bisa menerbangkan dirinya. Jadi terbang, dibawa terbang oleh siapa? Oleh angin. Lalu panas, maka Nabi Sulaiman diizinkan oleh Allah untuk menundukkan burung-burung supaya memayungi di atasnya. Gagah enggak? Oleh Allah dikasih puncak kenikmatan di dunia. Tapi sekarang kalah Nabi Sulaiman. Kenikmatan dibawa terbang oleh angin kalah. Sekarang dibawa terbang oleh Garuda. Apalagi di kelas bisnis. Bisa terlentang tidur. Datang yang ngasih makanan. Kalah Nabi Sulaiman enggak? Kalah. Ketika itu di bawah ada rakyatnya, umatnya yang melihat di zaman itu betapa hebatnya Nabi Sulaiman. Lalu keluar kata-kata memuji kepada Allah, Subhanallah, yang suci Allah. Makanya anak-anak kalau lihat sesuatu karunia Allah jangan wow, jangan begitu. Ya, mana anak-anak muda? Jangankan anak-anak muda, kakek-kakek masih wow. Subhanallah gitu, baru wow gitu. Nah si rakyat itu bukan wow lihat Nabi Sulaiman, bukan, tapi Subhanallah, memuji kepada Allah, menyucikan Allah yang telah memberikan kekuatan, kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Maka kalimat Subhanallah itu Allah perintahkan supaya angin membawanya dan masuk ke telinga Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman sedang di atas langit, terbangkan oleh angin, kemudian burung-burung memayunginya, kemudian kalimat Subhanallah itu terdengar oleh telinga Nabi Sulaiman, langsung pucat pasi, gemetar tubuhnya, gemetar hatinya mendengar satu kalimat Subhanallah. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Sulaiman sedang bersyukur kepada Allah. Bukan lupa diri dengan kenikmatan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah berikan kepada dirinya, tapi semakin mengagungkan Allah. Jadi ketika menyebut kalimat Subhanallah, mendengar kalimat Subhanallah, membuat gemetar Nabi Sulaiman. Lalu kata Nabi Sulaiman, angin berhenti dulu. Bawa aku kepada orang yang menyebutkan kalimat Subhanallah ini. Maka si angin muter, kemudian membawa Nabi Sulaiman ke hadapan si rakyat jelata, umatnya itu yang mengucapkan subha karena kagum melihat keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka si rakyat itu, si umatnya itu kaget. Tadi di langit, sampai dia kagum-kagum, tiba-tiba sudah ada di hadapan. Lalu kata orang sekarang, apa salah saya ini? Lalu kata Nabi Sulaiman, hei Pulan, jawab dengan jujur, apakah tadi kamu mengucapkan kalimat Subhanallah? Kata si Pulan itu, ya aku mengucapkan Subhanallah. Lalu kata Nabi Sulaiman, seandainya kalimat Subhanallah yang engkau baca itu ditimbang dengan singgasanaku. Singgasana yang membuat takjub raja apa namanya? Ratu Balkis, karena singgasananya luar biasa di masa itu. Seandainya singgasanaku ditimbang dengan kalimat Subhanallah, maka berat kalimat Subhanallah. Lalu ditimbang dua kali, berat kalimat Subhanallah. Artinya Nabi Sulaiman lebih kagum, takjub dengan Allah, dengan kalimatnya yang mulia dibanding dengan pemberiannya, apa yang membuat takjub orang lain. Nah ini hati emas, inilah yang disebut kaya harta, kaya hati. Kaya harta, kaya, mau gak? Mau? Mau? Diuji di depan tuh ada Agnia Care, keluar gak ya jakatnya bulan ini? Ayo maunya, mau! Ngelihat Agnia Care, lagi sepi, kalau lagi sepi mah ngomong, lagi marema, takut ada takut ada yang memungut zakat. La haula wala quwata illa. Buktikan sebelum mengejar Nabi Sulaiman, buktikan rezeki yang ada sekarang. Kagum dengan rezeki atau kagum dengan yang memberi rezeki? Harus kagum dengan yang memberi. Rezeki akan hilang, tapi yang abadi adalah sang pemberi rezeki. Yang keberapa? Yang akan mengganggu ibadah. Yang pertama urusan apa? Rizki. Tips untuk mengatasinya, tawakal kepada Allah. Yang kedua, al-akhtor, yang akan mengganggu ibadah kita adalah keragu-raguan. Ragu itu di hati. Misalnya, pas wudu, waduh wudu ini sah apa enggak ya? Nah, ada penyakit ragu. Atau sudah wudu, mau ke masjid. Aduh ini, kayak pingin buang air besar, pingin buang air kecil, pingin buang angin. Mengganggu. Namanya syak atau ragu. Dalam beribadah, apa diterima apa enggak ya? Sah apa enggak ya? Keraguan ini adalah yang akan mengganggu konsentrasi ibadah kita. Bahkan ada orang yang apa? Ragu dengan najis. Mau megang itu takut ada najisnya. Seperti sekarang dihantui apa? Virus corona. Mau megang tombol lip takut ada virusnya di situ. Nah, ada orang yang ragu. Ya, misalnya seolah-olah najis ada di situ, najis ada di sini. Itu akan mengganggu konsentrasi ibadah. Ada yang sampai wudunya diulang-ulang. Ya. Karena merasa ragu. Ada yang sholatnya takbirnya diulang, Allahu Akbar. Aduh, niatnya kayaknya enggak masuk, Allahu Akbar. Sampai diulang-ulang. Itu adalah ragu yang akan menghalangi ibadah kita, yang akan mengganggu ibadah kita. Maka tipsnya adalah membuang keraguan itu, at-tawhid ilaih, dengan berserah diri kepada Allah. Jadi kita maksimalkan ibadah kita sesuai ilmu dan bimbingan, maka sepenuhnya at-tawhid ilallah, serahkan kepada Allah. Kalau sudah diserahkan, ya, membuat ragu kita menjadi hilang. Ya, ini keragu-raguan, al-akhtar, membuat konsentrasi ibadah kita menjadi terganggu. Jadi pastikan ilmunya, ngikuti bimbingannya dalam seluruh rangkaian ibadah, kemudian serahkan kepada Allah. Allah yang menilai, Allah yang akan menerima seluruh ibadah kita. Ini yang kedua, al-akhtar. Ini bahaya sekali. Orang yang kena penyakit apa? Penyakit ragu. Ada yang kena penyakit ragu enggak? Nah, jadi, da' ma ya ribuk. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu. Yang ketiga, faktor yang akan mengganggu ibadah kita adalah at-takdir. Apa takdir itu? Kepastian dan ketetapan Allah yang berlaku bagi kita dalam berbagai urusan. Masalah takdir, apakah ya usaha kita akan sukses atau tidak? Takdir yang akan ditetapkan oleh Allah itu, kalau kita, ya, batin kita tidak yakin, maka akan mengganggu konsentrasi ibadah kita. Bagaimana caranya mengatasi? Ya, mengatasi apa? Terhadap urusan takdir ini, maka ridolah terhadap takdir, baik yang sudah dan yang akan ditetapkan kepada kita. Sebab takdir Allah itu tidak akan disertai dengan kezoliman sedikitpun dari Allah. Tapi justru takdir Allah itu disertai dengan keadilan dan kasih sayangnya. Bapak, ibu-ibu, hari esok misteri enggak bagi kita? Apa yang akan terjadi bagi kita, anak kita, istri kita, alam kita, apakah ada gempa, apakah ada tsunami, apakah ada penyakit virus corona datang ke Pagendingan? Ya, supi stewak. Misteri kehidupan ini, karena bukan milik kita. Di sana ada takdir-takdir yang akan Allah tetapkan. Yang menyangkut urusan diri kita, keluarga kita, dan semua aspek kehidupan kita. Termasuk rezeki, bagian dari takdir Allah. Maka kita, sikap kita untuk mengatasi, jangan sampai bab takdir ini membuat kita jadi apa? Membuat terganggu konsentrasi ibadah kita. Maka oleh sebab itu, bangkitkan sikap dalam batin kita, ridho terhadap takdir Allah. Yakin kepada Allah? Yakin Allah itu adil? Yakin Allah itu bijaksana? Yakin Allah itu pengasih? Yakin Allah itu penyayang? Yakin Allah itu yang mengatur rezeki? Maka kalau yakin, apapun takdir Allah itu harus kita sikapnya ridho menerimanya. Apa ridho itu? Sukarela menerimanya. Rela menerima takdir Allah. Bagaimana kalau takdir itu musibah? Bagaimana kalau takdir itu yang pahit? Itu pun belajar ridho untuk menerimanya. Sekaligus kita introspeksi diri, apa penyebab lahiriah terjadinya musibah itu. Nah, jadi sikap ridho. Nabi mengajarkan satu doa tentang ridho. Sudah hafal belum? Bapak ibu sekalian sudah hafal? Sebab orang yang tumbuh jiwanya ridho kepada Allah, ridho kepada takdir Allah, ridho diperintahkan oleh Allah, ridho dilarang oleh Allah, ridho diatur oleh Allah, ridho ditakdirkan oleh Allah, maka akan awet muda. Hilang cemasnya, hilang rasa ragunya, hilang gelisahnya tentang masa depan. Kan masa depan yang misteri. Sekarang udah begini kita, tapi masa depan bisa jadi hari ini terkaya, besok termiskin. Bisa jadi hari ini banyak perusahaannya, besok ngejajar hutangnya. Misteri hari esok. Maka tumbuhkan dalam kita, dalam sikap kita ridho terhadap takdir Allah. Jadi orang yang ridho terhadap takdir Allah, yang penting kita pastikan di jalan Allah. Kita menjalankan aturan Allah mengenai besok, lusa, 10 tahun, 100 tahun yang akan terjadi, urusan-urusan. Kita ridho terhadap takdir itu karena takdir Allah itu tidak disertai dengan kezoliman sedikitpun. Tapi dengan keadilan dan kasih sayangnya. Maka jadi tenang. Ya, jadi tenang. Kalau tenang kira-kira awet muda enggak? Stres enggak? Enggak. Yang suka stresan itu yang enggak percaya dengan takdir Allah. Mau usaha, udah dihitung. Sukses apa enggak, capek jadinya. Duh, nanti jangan jadi sia-sia. Sia-sia padahal enggak ada yang sia-sia. Kalau sudah sesuai dengan aturan Allah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, rumusnya begini mengenai takdir Allah itu. Jangan coba-coba tanggung urusan Allah. Apa urusan Allah? Mentakdirkan, lalu kita tanggung, kita pikul, kita pikirkan. Membuat kita stres yang akan mampu memikirkan takdir Allah. Tapi yang harus kita lakukan, rumusnya adalah jalankan tugas kita, serahkan urusan Allah kepada Allah itu sendiri. Apa urusan kita? Beribadah kepada Allah, mengikuti bimbingan Allah dengan zahir dan batin kita. Urusan takdir itu urusan Allah, ridho. Serahkan kepada Allah. Nah, ini resepnya. Jadi kita tenang ngejalaninnya. Sedang bisnis, terus saja kita jalani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, manage dengan baik. Maka takdir Allah itu kita siap untuk ridho menerimanya. Nah, Nabi mengajarkan satu hadis tentang bab ridho. Allahumma raddini biqadha'ik. wa barik li fima fima quddira hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajalta. Hafal belum? Waduh, belum hafal ini. Allahumma ya Allah, raddini, ridokanlah aku, berilah aku sifat ridho biqodoik, dengan ketetapan-ketetapanmu. Ini Nabi mengajarkan supaya ridho terhadap takdir qodo yang akan menimpa diri kita. Wa barikli fima kudiro, berkahilah kepadaku apa-apa yang ditakdirkan. Ridho menerimanya, berkah jadinya. Ini yang dipinta oleh Nabi. Ridho menerima takdir, berkah kalau takdir itu sudah terjadi. Bisa jadi Allah berkahi dengan musibah. Gagal usahanya, alhamdulillah hilang takaburnya. Untung gak hilang takaburnya? Untung, gara-gara apa? Dimusibahkan oleh Allah, digagalkan usahanya oleh Allah. Daripada maju terus, malah takabur. Malah lupa diri. Jadi bagus gak? Bagus. Ya Allah, ridokan terhadap takdirmu, berkahi kalau takdir itu sudah terjadi. Berkah. Musibah membawa berkah. Bisa jadi musibah itu membawa berkah. Bisa jadi kesuksesan membawa malapetaka. Mana indikasi bahwa kita ridho? Nabi meneruskan doanya. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta. Sampai aku tidak menyukai apa-apa. Sampai aku tidak menyukai disegerakannya apa-apa yang engkau akhirkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, sampai waktunya pun tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak yang terbaik adalah besok, jangan sekarang. Kalau sekarang aku gak suka. Sampai begitu, saking ridonya percayanya kepada Allah. Demikian pula, wala ta'khira ma ajalta, sampai aku tidak menyukai disegerakannya apa-apa yang engkau akhirkan. Jadi intinya, kalau menurut Allah yang terbaik itu sekarang, musibah itu jangan ditangguhkan. Aku tidak suka kalau ditangguhkan. Kalau urusan yang baik kan pingin buru-buru, kalau musibah, ah nanti aja. Ini gambaran orang yang ridho, mau nikmat, mau musibah takdir Allah itu, ya Allah ridhokan. Sudah begitu belum hati kita? Pak Haji Bawan udah gitu belum? Usahanya pingin maju terus atau siap digagalkan? Aduh, asa gempur denger nage, baru dengernya aja udah. Aduh, apalagi kalau beneran, tanda belum ridho hati kita terhadap takdir Allah. Wah, ini kelas tinggi ini. Kenapa? Urusan ridho ini. Jadi, ya Allah ridhokan terhadap takdirmu, berkahi terhadap takdirmu. Kalau sudah menimpa, berkahi. Sehingga aku tidak menyukai disegerakannya apa-apa yang engkau akhirkan. Dan tidak menyukai diakhirkannya apa-apa yang engkau segerakan. Kalau nikmat, kalaupun harus nanti, ridho menerimanya, gak mau sekarang. Kalau menurut engkau yang terbaik adalah nanti. Kalau musibah yang pahit ini harus sekarang, ya Allah, jangan dinantikan. Lebih baik sekarang. Itu tanda orang yang benar-benar apa? Ridho kepada Allah. Wah, ini hati emas ini. Emasnya pun 100% emas ini. Bukan 99% lagi, bukan 24 karat lagi, sekarat. Sekarat. Ini hati emas murni. Kalau hati sudah seperti itu. Hati mahal. Sampai ridho kepada Allah luar biasa. Mau nikmat, mau sibat, mau sekarang, mau nanti. Kalau yang awam, pinginnya nikmat, gak mau musibat. Pinginnya sekarang, kalau nikmat, gak mau nanti. Apalagi nanti di akhirat, masih lama katanya. Jadi jauh sekali nih hati yang terbimbing dengan yang tidak terbimbing. Baik, Yang keberapa? Yang terakhir adalah masoib. Nah ini, masoib, musibah-musibah membuat bisa menjadi terganggu ibadah kita. Digagalkan, difailitkan usaha kita, diberi sakit, ya. Diberi sakit, diberi problem-problem, ini bisa mengganggu ibadah kita. Bagaimana tips untuk mengatasinya? As-sabru alal musibah. Tanamkan sifat sabar, tahan diri dalam menghadapi pahitnya musibah. Tahan diri namanya sabar ini. Walaupun pahit, ditahan. Jadi menghadapi musibah supaya tidak mengganggu konsentrasi ibadah, tanamkan sifat apa? Sabar. Sudah sabar apa belum? Ibu-ibu, bapak kalau ngaji gak sabar, jadi gak sampai selesai? Jadi gak? Wah, bisa pulang ke rumah belum selesai. Kenapa? Gak sabar. Ibadah harus sabar, dapat musibah harus sabar. Tadi kalau contoh yang pandai bersyukur, Nabi Sulaiman. Sekarang yang pandai bersabar, Nabi Ayub alaihis salam. Mau dengar ceritanya? Mau dengar biar turun rahmat Allah dan ampunan Allah? Simak ini bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Bandingkan dengan kita berapa persennya ya. Nabi Ayub, Nabi kaya, keluarganya besar, punya perusahaan, terhormat di masyarakat. Nabi Ayub namanya. Kira-kira pingin gitu gak? Udah jadi nabi, terhormat, kaya, keluarganya besar. Sampai si iblis itu dengki luar biasa, hasad luar biasa melihat solehnya siapa? Nabi Ayub itu. Akhirnya ngadu kepada Allah. Ya Rob, hambamu Ayub rajin ibadah tuh karena memang kaya saja. Coba dimiskinkan. Kata siapa itu? Kata siapa? Iblis. Kata si iblis, lihat orang yang soleh itu gatal aja gitu. Ya. Akhirnya coba aja kalau benar gitu. Itu. Perusahaan-perusahaannya, yang ngejajar perusahaannya, PT ini, PT itu, PT ini, PT. Kalau sekarang pakai PT lah gitu. Zaman Nabi Ayub belum ada PT. Itu mah ngedadak, semua jadi apa? Pailit semua. Kebun ini rusak, sawah itu rusak, peternakan ini pada mati. Kenapa? Yang menghembuskannya si iblis. Apa kata Nabi Nabi Ayub? Ya Rob, alhamdulillah, itu semua dari Allah. Sekarang engkau ambil lagi olehmu ya Allah. Aku ridho menerimanya. Jadi tercapek. Tanyain kepada orang yang banyak perusahaan, capek enggak? Capek enggak? Tuh, ya, bingung disebut capek, iya katanya. Ya. Makanya udah, wakafkan aja tuh perusahaannya. Nabi Ayub mah, ya Rob, alhamdulillah. Perusahaan, peternakan, perkebunan darimu sekarang diambil lagi olehmu. Alhamdulillah ridho, jadi gak capek ngegarap. Itu, si iblis lihat begitu, munajatnya Nabi Ayub kepada Allah begitu, tambah gimana? Aduh, gerah tuh, sakit hati bagi siapa? Bagi iblis. Jadi kalau orang lihat rajin ibadah dia sakit hati, itu saudaranya iblis. Jadi si iblis itu sebel melihat orang yang ahli ibadah. Maka hati-hati kalau di antara kita ada yang sebel kepada orang yang sedang ibadah. Ngadu lagi tuh si iblis. Ya Rob, hambamu si Ayub rajin ibadah itu. Ya karena keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya pada baik. Jadi dia rajin ibadah. Coba kalau dikasih musibah, ya silakan. Itu anak yang satu, atau kena virus atau kena apa, meninggal. Akhirnya apa? Munajat lagi kepada Nabi Ayub, ya Rob, alhamdulillah, anak-anakku ini dari engkau sekarang diambil lagi, gak capek ngurus, ridho terhadap takdirmu. Itu si iblis lihat sikap Nabi Ayub, ya. Kualitas emasnya itu semakin kelihatan, diuji semakin kelihatan emasnya itu, bukan kaleng ternyata. Kalau kaleng suka diuji enggak? Kaleng berapa karat? Sakarat apa? Ternyata emas ini digesek lagi, emas ternyata. Akhirnya, terakhir, ya Rob, Ayub rajin ibadah itu, ya karena sehat, coba kalau dikasih sakit. Turun lagi tah siapa? Si iblis nyebarin penyakit virus corona. Sampai Nabi Ayub sakitnya, yang dihitung oleh tabib di zaman itu, menular seperti virus corona sekarang. Di karantina, diobservasi di Natuna. Dibuang bahkan oleh istri-istrinya. Kecuali satu, yang taat. Yang lainnya pulangkan saja ke kedua orang tuaku. Si istri-istrinya begitu, pulangkan saja aku ke kedua orang tuaku. Kata pepatah Melayu apa katanya? Abang sayang, ada uang, lihatnya harus ke sini ya. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang tendang sampai ke rumah kan itu. Jadi mana istri yang berkualitas emas, mata istri yang berkualitas perak, perunggu, bahkan kaleng. Biasanya kalau yang rame itu kaleng, tong tang teng tang. Akhirnya di karantina di hutan, Nabi Ayub masih bersyukur kepada Allah, dikasih sakit, ridho kepada takdir Allah. Semakin kelihatan emas hatinya, diuji sepahit-pahitnya, bayangkan, kaya, terhormat, keluarga besar, dibalik 180 derajat kata anak sekarang. 180 apa 360? 300 kurang, 380 derajat. 360 derajat. Matematikanya 5 dulu. Membuat si iblis jengkelnya, udah gak ada cara lagi. Akhirnya Allah pun tidak akan membiarkan lama, karena namanya ujian. Hai ujian, ada berakhirnya gak? Ada berakhir, tenang. Yang sedang pailit, yang sedang banyak utang, tenang. Tapi bukan tenang, diam, bayar. Makannya bubur dulu sekeluarga. Jangan nih makan pizza, utang banyak. Order GoPay, apa namanya itu? GoFood. Bayar dulu utang, makan bubur. Satu, apa ini? Satu genggam buat semua keluarga. Ngirit, ya. Biar kebayar utang dulu. Itu orang yang apa? Yang benar ridho terhadap takdir sambil mengakui apa kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Akhirnya dikembalikan lagi kesehatannya. Istri-istrinya dimaafkan. Kemudian perusahaannya didatangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terujilah kualitas keimanan dan ketundukan Nabi Ayub alaihis bandingkan dengan kita. Berapa persen kira-kira sabarnya? Ibu-ibu, berapa persen sabarnya ini? Dikasih musibah sepahit-pahitnya, 380 derajat, 360 derajat, dibalikan oleh Allah. Sisi kehidupannya, sisi kesehatannya. Kita mah baru sakit 3 hari aja udah, alah, aduh. Nyalahin ini, nyalahin itu. La haula illa billahil aliyil adzim. Selesai pendakian gangguan dalam ibadah yang 4. Ya. Jangan berhenti mendaki terus. Artinya atasi yang 4 itu. Jangan sampai mengganggu perjalanan ibadah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selesaikan jangan ini. Selesaikan sampai jam 12 ini. Untuk arba'in depan aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teruskan. Ya teruskan ini. Pendakian yang keenam. Namanya Aqobatul Qawa yang kelima ya. Yang kelima adalah Aqobatul Bawa'ith. Pendakian untuk menggali motivasi. Manusia diberikan nafsunya adalah rasa jenuh, bosan. Betul enggak? Makan ada jenuhnya enggak? Makan ada jenuhnya enggak? Nasi sama ikan aja terus. Aduh. Ada bosan. Urusan makan saja ada bosannya. Palesiran ada bosan enggak? Ke Pangandaran aja terus. Bosan enggak? Bosan. Kali-kali pingin kemana? Ke destinasi yang lain. Tidur terus, bosan enggak? Mentang-mentang, tidur 3 hari 3 malam. Allah berikan sifat, apalagi ibadah yang mahal. Pasti akan dilanda dengan apa? Bosan dalam ibadah. Maka oleh sebab itu, mengatasi bosan itu, jenuh, maka bangkitkan motivasi. Dua yang harus dibangkitkan motivasi, untuk membangkitkan motivasi dengan dua cara. Pertama adalah tumbuhkan rasa roja, harap kepada Allah. Berharap kepada Allah dengan melihat janji-janji Allah. Makanya dalam Al-Quran begitu kental dengan apa? Penjelasan tentang akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Gambaran surga Allah digambarkan jelas. Tujuannya apa? Supaya ketika ibadah kita ada malas, lihat reward, pahala yang Allah janjikan. Bahkan bukan hanya pahala akhirat, pahala dunia pun segera didapatkan. Orang yang rajin ibadah itu tenang, damai, harmonis. Jadi tumbuhkan rasa apa? Roja. Dengan karunia-karunia Allah. Fadilah-fadilah itu karunia-karunia Allah yang dijanjikan oleh Allah. Ataupun yang langsung dirasakan fadilah keutamaan di balik ibadah dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah khauf, tumbuhkan rasa takut dengan murka Allah. Tumbuhkan rasa takut dengan azab Allah. Maka Al-Quran pun sebagai badai muqabalah. Badai muqabalah itu dalam ilmu balagoh artinya lawannya. Kalau Allah menceritakan surga, Allah pun menceritakan neraka. Allah menceritakan tanda orang yang beriman, Allah pun menceritakan tanda orang yang kafir. Baru ya kita dikasih musibah dunia saja yang hanya beberapa saat, betapa berat. Apalagi musibah di mana? Di akhirat. Nah, jadi dengan menumbuhkan khauf, roja berharap kepada Allah dan khauf takut kepada Allah, maka akan mengatasi apa? Kejenuhan di dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini di majelis ilmu sedang dimotivasi ini. Puncak daripada motivasi yang menjadi motivator kita adalah di mana murid dibimbing oleh gurunya, para sahabat dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malas lihat Nabi yang begitu semangat, maka semangatnya itu ditransfer kepada jiwa para sahabat. Ya, ketika perang Tabuk itu perang yang sangat sulit sekali di musim kemarau pailit. Yang dihadapi adalah prajurit Romawi dan jauhnya kurang lebih 700 km dari Madinah. Ini Bapak Ibu, 700 km tempat berperang dari Madinah, bayangkan 700 km. Apakah pakai pesawat Garuda ke sananya? Apakah pakai apa katanya dari Jakarta ke Bandung mau ada apa katanya? Kereta cepat, belum ada sehebat-hebatnya pakai onta atau kuda. Bayangkan perjalanan 700 km, belum berperang di sana, di jalannya saja. musim kemarau, paceklik. Tapi melihat Nabi tampil sebagai imam, sebagai pemimpin, menggelorakan semangat jihad, maka membuat para sahabat bagaimana? Bangkit, termotivasi. Nah, ini harus punya guru, harus punya pembimbing, ada mursyidnya, ada ulama yang memandu, di saat kita bosan, di saat kita malas, ada yang memotivasi, ada yang membangkitkan. Termasuk berkumpul seperti ini, tambah semangat gak ibadahnya? Coba kalau naik sepeda gak goes sendirian ke Galunggung, ya ke belakang lagi, ke belakang lagi. Semangat gak? Tapi kalau bersama-sama ada instrukturnya, wah, ya, lelah itu menjadi apa? Hilang. Nah, ini ibadah. Bapak Ibu sekalian, berkumpul di majelis ilmu, majelis zikir, di rumah lagi malas atau di rumah lagi perang suami dan istri, datang ke sini maka akan termotivasi, datang makhraja, jalan keluar, solusi bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Itu adalah akobah yang keberapa? Kelima. Yang keenam, ini dipercepat. Akobah yang keenam adalah akobatul kowadih. Kowadih artinya yang akan merusak ibadah kita. Ibarat tanaman pasti ada hamanya, betul enggak? Ya, sawah ada hamanya, kebun ada hamanya, yang merusak pertanian kita, perkebunan kita, ibadah kita pun jangan merasa aman, kita sudah beribadah, ada yang merusaknya. Maka oleh sebab itu kita harus bangkit mendaki, kita harus mendaki akobah, kowadih. Mana yang akan merusak ibadah kita? Ada dua. Pertama adalah riya sebelum beramal. Jadi mau beramal, mau beribadah itu karena manusia. Pingin dilihat oleh orang manusia, pingin dipuji oleh manusia, terputus hatinya dari Allah. Itu namanya apa? Riya. Yang kedua, setelah beramal bisa menimbulkan ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Setelah tahajud, gak ada di desa Jatihurip yang tahajudnya seperti saya 100 rakaat. Gak ada, semua senang tidur ini. Namanya apa? Ujub. Itu. Jadi hati-hati setelah beramal, jangan sampai menimbulkan ujub. Ujub itu bangga diri. Kagum dengan amal ibadah sendiri. Namanya apa? Ujub. Rusak amal kita. Rusak amal ibadah kita. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, maksiatun awrosat zilan wabtikoron khairun min to'atin awrosat izan wastikbaron. Kalau kita berbuat dosa satu kali, tetapi mewariskan dari perbuatan dosa itu ada penyesalan yang dalam. Lalu merasa hina diri kita, merasa rendah diri kita, dan butuh kepada ampunan Allah, itu dosa itu lebih baik. Daripada kita sudah beramal, tapi menimbulkan ujub dan takabur. Oh, kalau begitu berarti banyak dosa saja. Terus jangan berbuat amal soleh, namanya gagal paham itu. Kayaknya ngajinya ngantuk-ngantuk gitu. Tadi kata Syekh Akbar katanya, lebih baik berdosa daripada beramal. Segitu diambilnya. Atuh pulang tuh nyari narkoba. Gagal namanya apa? Gagal paham itu. Ya, sepotong-sepotong kedengarannya, ngantuk kayaknya itu. Artinya kalau kita jatuh dosa di masa lalu, menimbulkan rasa apa? Hina diri. Kemudian butuh kepada ampunan Allah. Artinya bertobat, memperbaiki diri. Gitu. Bukan sengaja berdosa lagi. Justru kalau butuh kepada ampunan Allah, taubatan nasuha, dia tidak akan mengulang kembali. Itu dosa itu lebih baik. Kalau berbuah seperti itu. Daripada kita beramal, setelah beramal jadi orang yang apa? Ujub dan takabur. Nah, ini yang harus diwaspadai. Penyakit ujub yang membuat amal kita hancur berantakan. Riya dan ujub. Bagaimana tips untuk mengatasi kowadih yang merusak ibadah? Tumbuhkan keikhlasan di dalam hati kita. Jadi Kalau mau beramal itu, guru kita Syekh Ahmad Ibn Idris dalam risalah yang disebut dengan Risalatul Qawaid, sebelum beramal, maka pertama timbang dulu halal dan haramnya perbuatan itu. Halal apa enggak? Hukum fikih harus menjadi pedoman. Yang kedua, pastikan hati kita karena Allah. Kalau sudah halal, jalankan, kemudian luruskan hati kita karena Allah. Mau ngaji ini? Karena Engkau ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Kalaupun ngajak, semata-mata syiar dan dakwah. Bukan ingin menunjukkan kesolehan kita kepada orang tersebut. Semata-mata syiar dan dakwah. Ikhlas ini. Tips untuk mengatasi perusak ibadah, ujub dan riya, ikhlaskan hati kita. Ikhlas itu apa? Murni ikhlas itu. Murni apa? Murni karena Allah. Jangan dua tak. Kan ada bensin, ada yang murni, ada yang... Kalau dua tak dicampur enggak? Nah, jangan dua tak. Dua tak itu ada karena yang lain, ada udang di balik batu. Kebetulan belum punya suami, belum punya istri ini. Ah, ngaji. Ya, ngaji. Ngajinya itu karena semata-mata mencari jodoh. Ikhlas bukan itu? Ya, bukan. Karena Allah, kemudian berharap kepada Allah. Ngaji ini karena Engkau ya Allah. Kemudian dalam ngaji berdoa, ya Allah pertemukan jodoh yang terbaik dari sisimu. Good itu. Amin. Oh, kayak gak butuh aja ini. Ya Allah, karena Engkau ngaji ini. Karena Engkau ya Allah. Kemudian ketika ngaji, ya Allah datangkan rizki ya Allah yang dengan penuh dengan keberkahan. Amin. Gitu. Jadi berangkatnya itu karena Engkau ya Allah. Bukan karena jodoh, bukan karena nyari rizki. Karena Engkau ya Allah. Nah, udah tersambung kepada Allah, pinta kepada Allah. Jadi ngajinya bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Yang terakhir dalam pendakian adalah aqobatul hamdi wa syukri. Aqobatul hamdi wa syukri. Pendakian terakhir adalah memuji dan bersyukur kepada. Nah, ketika Allah dimampuhkan ibadah kita, dimampuhkan taat kepada Allah, bahkan Allah sebelum di akhirat turunkan rezeki yang barokah. Sebab Bapak Ibu sekalian, agama diturunkan oleh Allah bukan sebatas untuk kebahagiaan akhirat semata, tapi untuk kebahagiaan dunia pun sekalian. Dua-duanya, dunia dan akhirat. Makanya prem dari agama kita agama yang sempurna. Wa akmaltu alaikum dinakum. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama yang sempurna, agama yang mengajarkan hubungan baik kita dengan Allah. Lewat sholat, hubungan baik kita dengan Allah. Ajaran agama yang menghubungkan, mengharmonikan antara kita dengan sesama manusia. Ada zakat, itu membangun hubungan kita dengan manusia. Yang kaya dengan yang miskin. Tukhodu min agniyaikum, waturodu ila fukoroikum. Yang zakat itu diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang fakir. Sehingga hubungan manusia dengan manusia, yang kaya dengan yang fakir, ada apa? Ada medianya. Makanya Bapak Ibu saya, zakat itu jangan asal ngitung. Hitung yang jelas, hitung yang pasti. Kenapa? Wapi amwalihim hakum ma'lumun lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka yang kaya, ada hak bagi yang meminta-minta, yang fakir dan yang miskin. Ada hak. Artinya di dalam harta yang kaya itu ada harta orang lain. Sehingga dihitung harus pasti, jangan asal-asalan. Bahkan zakat itu harus diambil kalau tidak hideng alias hideng. Ngerti gak ini orang Betawi? Hideng dengan hideng. Hideng itu artinya, ya hideng apa? Hideng itu apa? Ini susah apa? Sadar, ngerti, paham, gak usah disuruh, gak usah dipaksa, hideng namanya. Tapi kalau hideng, blank itu. Jadi kalau hideng artinya hitam. Mining hideng. Biar hideng, gak usah agni, apa, gak usah petugas agni akarnya yang datang ke rumah. Tapi kitanya datang. Tapi kalau ini, kalau gak hideng alias hideng, hud min amwalim, ambil. Tuh caranya paksa ambil. Seperti apa? Dalam tatanan negara kita ada pajak. Ambil itu. Kalau pajak itu untuk yang lainnya, tapi zakat ini lebih fokus kepada apa? Fakir, miskin, yatim, ya itu pembagiannya. Makanya hud, ambil. Nah, ketika Allah berikan di dalam ibadah itu, maka agama kita tadi yang menghubungkan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk. Kan ada kisah hadis yang sangat populer ini. Ada seorang wanita, ibu-ibu, ada seorang wanita rajin sholatnya. Tapi dia pernah menzolimi seekor kucing. Seekor kucing itu dipenjarakan di rumahnya, disekap, tidak dikasih makanan dan minum sampai mati. Maka si wanita itu masuk neraka dulu. Itu menzolimi kucing. Oh kalau begitu ayam juga gak boleh dipotong. Salah itu. Kalau gak mau dipotong bawa aja ke sini. Artinya jangan sampai kita menzolimi binatang sekalipun. Dizolimi, gak dikasih makan, gak dikasih minum, dipenjarakan, sampai mati. Maka dia mampir dulu ke neraka, si wanita itu, padahal sholat. Di hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Sholatnya beres, beres amal yang lainnya. Sholatnya acak-acakan, gak benar, gak sah, yang lainnya pun tertolak. Satu sisi hadisnya begitu. Tapi hadis yang lain gara-gara apa? Kucing mampir kemana? Ke neraka. Bagaimana ini maksudnya dua hadis ini? Artinya bahwa agama kita sempurna tadi yang menghubungkan kita dengan Allah seperti lewat sholat. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk sekalipun jangan menzolimi. Artinya harus totalitas dalam menjalankan agama itu. Jangan hanya satu aspek, semua aspek. Karena agama kita mengajarkan bimbingannya semua aspek, berumah tangga. Bagaimana menzalimi istri, menzalimi suami, menzalimi anak, menzalimi tetangga. Di situ ada hak dan kewajiban. Ketika hak mereka tidak diberikan, karena kita tidak bisa menjalankan kewajiban, berarti kita menzalimi orang lain. Menzalimi seekor binatang saja yang dianggap biasa oleh manusia. Menyebabkan dia masuk neraka. Mampir terlebih dahulu. Bagaimana dengan menzalimi manusia? Inilah ajaran Islam. Ajaran yang tidak boleh sepotong diambil. Udhulu fisilmi kafa. Semua kita belajar untuk komitmen menjalankannya. Setahap demi setahap. Nah, jadi agama kita ajaran yang memperhatikan aspek madiah materi dan ruhiah yang rohani, jasmani dan rohani, makanya harus sehat, ya. Harus olahraga dan olah, sebaliknya raga apa? Olah jiwa dan olahraga. Olah jiwa, zikir, sholawat, baca Quran, sholat. Olahraga, goes sepeda, badminton, lari. Nabi mengajarkan as-sibahah, renang, ar-romyah, panah, kemudian rukubul hayawanat, mengendarai kuda, sehat fisiknya, sehat rohaninya. Agama kita mengajarkan bahagia dunia, bahagia akhirat. Bukan hanya akhirat saja yang harus bahagia, dunia harus bahagia. Inilah ajaran yang sempurna. Nah, ketika Allah berikan karunia-karunia, jangan lupa diri memuji dan bersyukur kepada ada pendakian nih yang terakhir. Harus banyak memuji dan bersyukur kepada Allah. Bu, nikmat dengan musibah banyakkan mana yang selama ini kita terima? Contoh sehat kita sudah berapa puluh tahun, sakit kita baru berapa kali. Makanan yang dihalalkan lebih banyak daripada yang diharamkan. Yang diharamkan hanya sebagian kecil saja, tapi kebanyakannya dihalalkan. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi untuk kalian semua. Dikecualikan. Hurimat alaikumu maitah. Yang diharamkan bangkai. Dam. Darah. Terus. Lahmul khinjir. Daging babi. Apalagi kelawar-lawar juga. Ya, adalah itu. Kalau itu Quran, daging babi, hadis, mana yang binatang yang predator, menerkam, membunuh, ya, bertaring, cakar. Nah itu dalam hadis tambahannya, binatang-binatang yang diharamkan. Kelelawar dimakan, itu kelakuannya kayak kelelawar. Kata orang Sunda, kelelawar itu cocodot. Si petani, besok ini dipanen sudah koneng tuh apanya? Pisangnya. Malam-malam ada kelelawar cocodot. Pagi-pagi gigit apa? Gigit jari. Makanya jangan asal makan. Kalau makan binatang buas, maka sifat buasnya yang ada dalam daging itu, maka akan terserap menjadi sifat dalam jiwa kita. Jadi Islam itu mengatur. Yang dihalalkan banyak, yang diharamkan cuma beberapa jenis saja. Itulah nikmat Allah yang banyak. Lebih banyak nikmatnya ketimbang musibatnya, betul enggak? Tapi kenapa suka bingungan itu? Ya, ini asa manusia yang paling dicampakan. Gitu ya. Biasa suka begitu berontak katanya gitu. Aku adalah anak yang tidak diharapkan oleh kedua orang tuaku. Itu ini hebat curhat di Facebook. Untung bukan Santi Idrisiah itu. Coba hitung, coba takar nikmat Allah dengan musibat. Berapa persen musibat itu? Gak akan kehitung nikmat Allah. Musibah mah masih bisa dihitung. Bangkitkan kesadaran dengan akobah yang terakhir. Pandailah memuji dan bersyukur kepada, termasuk dimampukan taat, apalagi kenikmatan yang besar. Puji dan syukur kepada Allah. Bukan malah jadi apa? Sombong dan takabur. Sebab nanti ahli surga, kalau sudah pintu surga dibuka, satu kalimat yang akan terucap oleh ahli surga adalah, sebelum masuk pintu surga, Alhamdulillahilladzi sodakona wa'dah. Segala puji, memuji kepada Allah. Segala puji milik Allah yang telah menepati janjinya. Alhamdulillah, memuji kepada. Maka orang yang banyak di dunia memuji kepada Allah, tanda ahli surga. Mau jadi ahli surga? Tandanya banyak muji. Introspeksi sekarang, banyak muji kepada Allah atau banyak buruk sangka kepada Allah? Banyak bersyukur atau banyak ngedumel? Kalau banyak ngedumel itu ahli neraka itu tandanya. Tapi kalau banyak bersyukur, memuji, semangat, itu tanda ahli surga. Karena kalimat yang pertama dibaca oleh ahli surga sebelum kaki melangkah ke melalui pintu surga, Alhamdulillah. Itu kalimatnya. Segala puji milik Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa dibahas di pengajian Arba'in ini. Sab'u aqobat, 7 pendakian dalam ibadah. Mudah-mudahan 7 pendakian ini kita bisa mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Baik, mari kita berdoa kepada Allah. Pejamkan kedua matanya. Pengin doa kita dikabul. Kabul doa min qalbin khashi'in, dari hati yang khusyuk, dari hati yang tersambung kepada Allah. Doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai, tidak akan didengar oleh Allah. Sebelum kita memanjatkan doa kita, mengangkat kedua tangan kita, mari hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati bersama Allah. Rasakan pengawasan Allah, tatapan Allah. Allah selalu mengawasi kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak ada satu jengkal tanah ini absen dari pengawasan Allah, lepas dari pengawasan Allah. Tumbuhkan yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah adalah jiwa yang selalu merasa ditatap oleh Allah. Sehingga hidup ini menjadi terjaga. Hidup ini menjadi semakin baik. Hidup ini semakin tertata dengan aturan Allah. Karena Allah yang mengawasi, bukan manusia. Manusia ada batasnya pengawasannya. Suami ada batasnya pengawasannya. Siapapun juga, petugas keamanan, terbatas pengawasannya. Kita diawasi sepenuhnya oleh Allah. Allah ar-raqib, Allah yang mengawasi kita. Mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Kita munajat kepada Allah dari hati yang penuh keimanan, penuh keyakinan. Karena banyak problem-problem yang ingin diselesaikan oleh Allah. Banyak hajat-hajat kita yang ingin ditunaikan oleh Allah. Banyak dosa-dosa yang ingin diampuni oleh Allah. Banyak kebodohan kita yang ingin dibimbing oleh Allah. Banyak kelemahan kita yang ingin disempurnakan dan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin garaddallina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rab, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rab, kami yang duduk di tempat ini, yang bersimpuh di tempat ini, hamba yang bergelimang dosa, hamba yang mudah jatuh kepada kemaksiatan dan kezoliman. Ya Rab, kami tidak akan mampu menghitung dosa dan kezoliman yang pernah kami perbuat. Dosa 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan dari mulai balik sampai pagi hari ini. Tapi kami meyakini ya Rab, ampunan-Mu lebih banyak daripada dosa-dosa kami. Ampunan-Mu lebih besar daripada besarnya dosa-dosa kami. Kami telah banyak berbuat zolim yang diperbuat oleh mata kami. Kezoliman yang dibuat oleh mulut kami. Memfitnah, menggibah, menyakiti, melukai hati orang tua, suami, istri, anak, tetangga, orang tua dan yang lainnya. Ya Rab, bersihkan semua kezoliman yang kami perbuat dari seluruh panca indera kami. Termasuk maksiat-maksiat yang tumbuh dari hati kami. Buruk sangka kepada orang lain. Benci kepada orang lain. Permusuhan kepada orang lain. Hasad kepada orang lain. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Tumbuhkan dari hati kami sifat-sifat yang terpuji. Kesabaran di dalam menghadapi musibah. Ridho terhadap takdir-takdir-Mu. Tumbuhkan mahabbah kecintaan kepada-Mu di atas segala-galanya. Ya Rab, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung dengan jerih payah, yang telah melahirkan, yang telah menyusui, yang telah membesarkan, yang telah merawat siang dan malam. Ya Rab, ampuni dosa orang tua kami, ayah yang telah menafkahi, menyekolahkan, memesantrenkan. Walaupun harus banting tulang, peras keringat, ampuni dosa mereka ya Rab. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Kami justru sering merukai hati mereka, menyia-nyiakan mereka. Justru di saat-saat lemah, kami menyia-nyiakan mereka ya Rab. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Yang sudah pulang ke alam akhirat, ke alam barzah, ke alam kubur. Ya Rob, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rob. Bahagiakan mereka dengan rahmat-Mu, dengan ampunan-Mu, ya Rob. Ya Rob, persiapkan kematian kami. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Engkau rahasiakan ajal kematian dalam umur kami, ya Rob. Waktu terus bergerak, semakin dekat dengan ajal kematian kami. Mampuhkan kami, ya Rob, dengan kesadaran di pagi hari ini, bangkitkan selama-lamanya sampai akhir hayat kami. Supaya kami bisa mengisi lembaran-lembaran ini dengan amal soleh yang ikhlas. Persiapkan kematian kami, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Di saat hati kami sedang mutmainah, sedang banyak berzikir kepada-Mu. Hati yang sedang ridho kepada-Mu. Jiwa yang sedang Engkau ridhoi. Mampuhkan kalam lapan ini. Lisan ini untuk mengakhiri kalam kami dengan kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. Ya Rab, jauhkan kematian kami nanti dari kematian su'ul khatimah. Kematian yang menimpa orang-orang yang sedang lalai. Orang-orang yang sedang maksiat. Bahkan mati di tempat kemaksiatan. Jauhkan kematian su'ul khatimah yang mengerikan dari keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami. Orang-orang yang kami cintai. Ya Rab, kami dalam menghadapi kehidupan tidak luput dari problem-problem kehidupan. Urusan rumah tangga, urusan anak, urusan pendidikan, urusan ekonomi. Datangkan makhroja, solusi terbaik yang Engkau datangkan bagi kami. Ya Rab, kami butuh dengan rizki, dengan karunia-karunia-Mu. Rizki zohir dan rizki batin. Mudahkan kami untuk mendapatinya. Berkahkan rizki kami, berkahkan perusahaan-perusahaan kami. Datangkan rizki yang penuh dengan keberkahan dan ridho-Mu, ya Rob. Engkau tambahkan rizki kepada kami, kami tambah pandai bersyukur kepada-Mu. Engkau tambah rizki, kami tambah pandai sujud di hadapan-Mu. Jadikan semua yang Engkau titipkan kepada kami, kami menjadi hamba-hamba yang amanah, yang terpercaya. Tidak pernah mengkhianati kepercayaan-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, kami jadikan sebagai pemimpin dalam keluarga. Ya Rob, jadikan kami sebagai suami menjadi imam ibadah bagi istri dan anak-anak kami. Mampuhkan kami zahir dan batin untuk membimbing istri dan anak-anak kami. Sebab itu semua adalah tanggung jawab kami, ya Rob. Ya Rob, jadikan anak cucu kami generasi yang Engkau wariskan ilmu bermanfaat kepada mereka. Di saat kami sudah di alam kubur nanti, ada anak cucu kami yang menggantikan dakwah, yang menghidupkan masjid, yang menyebarkan kemanfaatan kepada umat manusia, yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rob, mumpung kami masih hidup di dunia, berikan hasanah dunia kepada kami. Dan saat kami pulang menuju alam akhirat, berikan hasanah akhirat kami. Bangkitkan kami nanti di kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasul-Mu, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, di hari pengadilan nanti, di mana mulut dikunci, tangan yang akan berbicara, kaki yang akan memberikan kesaksian. Jatuhkan ponis kepada kami menjadi penghuni ahli surga. Jadikan kami layak memenuhi menjadi penghuni surga, menjadi tetangganya para nabi, tetangganya guru-guru kami. Kumpulkan kami dengan semua murid yang siddiq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Semoga semua Bapak Ibu sekalian dan dimanapun berada yang punya hajat Allah kabulkan. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha, rakaataini jami'at.